الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، sebelum melanjutkan ke pembacaan kitab Tauhid dan kita sudah masuk pada bab barang siapa man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw alquran aw arrasul, barang siapa yang memperolok-olok sesuatu yang di situ ada dzikrullah atau memperolok-olok Al-Qur'an atau memperolok-olok Rasul. Namun sebelum masuk ke bab ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yaitu berkaitan dengan kejadian yang terjadi di negeri kita yaitu khususnya di Jakarta. Adanya seorang dari pemerintah yang memperolok-olok Al-Quran. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana sikap kaum muslimin, sikap Ahlus Sunnah menghadapi kejadian atau fenomena yang terjadi. Maka di sini perlu ilmu seorang ahlu sunnah, perlu memahami akidah, usul, pokok-pokok akidah dan manhaj ahlu sunnah. Bukan hanya sekedar disampaikan di daras-daras, disampaikan di ceramah-ceramah, daurah-daurah, tidak. Tetapi dibuktikan dalam kehidupannya. Maka pentingnya ilmu bagi ahlu sunnah. Ketika terjadi fitnah seperti ini, ketika ilmunya tidak ada, dia akan terbawa. Dia akan terbawa. Maka di antara akidah manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yang pertama adalah, walaupun banyak akidah Ahlus Sunnah ini, tetapi yang berkaitan dengan kejadian atau fenomena yang sekarang, yaitu mereka taat kepada pemerintah Muslim. Fajiran kana atau adilan. Baik pemerintah Muslim itu fajir, zalim, ataupun dia seorang yang adil. Ini prinsip utama bagi seorang ahlu sunnah, bagi seorang Muslim secara umum. Maka tidak dibenarkan bagi seorang Muslim atau seorang ahlu sunnah melakukan protes, demo, atau yang semisalnya terhadap pemerintah. Yang dibenarkan dalam Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menasihatinya fisir, yaitu menasihatinya di belakang atau dengan tidak terang-terangan. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Walaupun untuk penjabaran hal ini sangat panjang sekali. Penjabaran tentang akidah Ahlus Sunnah, yaitu tentang taat kepada pemerintah Muslim, fajiran kana au adilan. Para ulama banyak membuat risalah tentang hal ini, khusus tentang permasalahan ini. Maka seorang mukmin, seorang ahlu sunnah, menyerahkan perkara hal ini kepada pemerintah, kepada pemerintah Muslim yang tentunya yang sudah kita maklum terhadapnya. Adapun tentang istihza'nya, tentang perolok-olokannya terhadap Al-Quran, ini sudah jelas. Dan insya Allah akan kita bahas dalam bab ini. Di bab ini. Bahkan orang Muslim pun yang ketika dia memperolok-olok agama, memperolok-olok Islam, syariat, salah satu syariat, maka dia kafir. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama, apakah dia dibunuh? Ya, apakah dia dibunuh sebagai orang yang murtad atau dibunuh sebagai seorang Muslim? Hal ini disebabkan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah orang yang memperolok-olok agama ini diterima taubatnya atau tidak? Walaupun yang rajih adalah diterima taubatnya, sehingga ketika dia dibunuh bukan sebagai orang yang murtad ketika dia taubat, tetapi sebagai Muslim, tetapi dia harus dilaksanakan had, hukuman. Tetapi sekali lagi, seorang Muslim tidak bisa melaksanakan had-had, syariat-syariat tentang had perorangan atau kelompok. Tetapi semua ini diserahkan kepada ulatul amr, yaitu kepada pemerintah. Ya, kepada pemerintah. Ini yang pertama. bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menanggapi kemungkaran-kemungkaran yang beredar di pemerintah atau di negara secara keseluruhan, maka mereka tetap terikat dengan ketaatan kepada pemerintah, dalam arti mereka menyerahkan perkara tersebut kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, yang hal ini akan ana baca dari perkataan Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Yang disyarah oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala, yaitu berkaitan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Seorang muslim ketika melihat kemungkaran, maka wajib bagi dia mengingkari kemungkaran tersebut, walaupun pengingkaran ini bertingkat-tingkat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, falyughayyir biyadih, maka rubahlah dengan tangannya. Fa'in lam yastati fa bi lisanih, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa'in lam yastati fa bi qalbih, apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya. Akan tetapi dalam penerapan amar ma'ruf nahi munkar ini ada kaidah, yang kaidah ini merupakan kaidah yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ketika seorang sunni salafi, seorang muslim secara umum tidak memahami akidah ini, maka dia akan serampangan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam kitab ini yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini beliau jelaskan beberapa kaidah bagaimana seorang muslim, seorang mukmin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya adalah seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar wajib berilmu, harus berilmu, dan mengetahui mana maslahat, mana yang mafsadah, mana yang maslahat, mana perkara yang merusak, mana perkara yang bermaslahah, yang perkara yang baik, mana perkara yang buruk, yang tentunya secara syar'i, secara syar'i. Bukan hanya sekedar itu, mengetahui yang ma'ruf dan mengetahui yang munkar, bukan hanya sekedar itu, tetapi dia bisa menimbang mana yang maslahatnya lebih utama, lebih besar, dan mana yang maslahatnya lebih kecil. Begitu juga dia bisa mengetahui mana mafsadat, keburukan yang lebih besar, mana keburukan yang lebih kecil. Sehingga dia tidak sembarangan ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Qala rahimahullah ta'ala Islam Ibn Taymiyyah, warifku sabilul amri bil ma'rufi والنهي عن المنكر. ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. والرفق dan lemah lembut merupakan jalan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam artian, dengan kata lain, bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar ini dibangun di atas arif lemah lembut. Hal ini nanti sebagaimana akan dijelaskan oleh Asy-Syarif. Karena tujuan amar ma'ruf nahi munkar ini mendapatkannya hidayah manusia, atau manusia mendapatkan hidayah, bukan puas, bukan kepuasan dia membalas kemungkaran tersebut, bukan. Tetapi tujuan utamanya dari amar ma'ruf nahi munkar ini orang tersebut mendapatkan hidayah. Maka arifku lemah lembut ini merupakan dasar dari amar ma'ruf nahi munkar. Walihada qila, dan karena ini dikatakan hendaklah amar ma'ruf engkau bil ma'ruf dengan perkara yang baik, wa nahyuka 'anil munkar wairu munkar, dan laranganmu terhadap perkara yang munkar bukan dengan perkara yang munkar. Mengingkari perkara yang munkar bukan dengan perkara yang munkar. Makanya di sini katakan wa nahyuka 'anil munkar, dan engkau melarang perkara yang munkar ghairu munkar, tidak munkar. Artinya perbuatannya bukan perbuatannya munkar. Ingin melarang orang yang berjudi, dia ikut judi. Di situ masukkan nasihat, katanya. Ingin nasihati orang-orang yang di bar, dia masuk bar. Ini namanya melarang perkara yang munkar dengan perkara yang munkar. Tetapi kata beliau, wa nahyuka 'anil munkar ghairu munkar. Laranganmu terhadap perkara yang munkar bukan dengan perkara yang munkar. Wa idza kana al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar min a'zamil wajibat wal mustahabbat. Fal wajibat wal mustahabbat la budda an takuna al maslahah. An takuna al-maslahatu fiha rajihah 'ala al-mafsadah. Nah, ini kaidah penting. Disebabkan amar ma'ruf dan nahi munkar ini merupakan kewajiban yang sangat agung dan perkara yang sunnah yang sangat agung, maka setiap perkara yang wajib dan perkara yang sunnah itu mesti maslahatnya di dalam perkara wajib dan mustahab atau perkara yang sunnah tersebut rajihatun alal mafsadati, lebih unggul, lebih besar dari mafsadatnya, lebih besar dari mafsadatnya. Hal ini disebabkan perkara di dalam syariat kita ini masuk kepada satu kaidah, yaitu anna syar'u la ya'muru bi syai'in illa idza kanat maslahatuhu rajihah, maslahatu khalisah aw rajihah, wa la yanha an syai'in illa kanat mafsadatuhu khalisah aw rajihah. Yang artinya, ini kaidah syariat, seluruh syariat, seluruh hukum di dalam Islam, bahwasanya syariat ini tidak memerintahkan sesuatu kecuali perkara itu maslahatnya ini murni atau maslahatnya ini lebih rajih, lebih unggul, lebih utama, lebih besar. Dan tidak melarang sesuatu kecuali kerusakannya ini murni atau lebih besar. Jadi ada dua, ya. Dari kaidah ini ada dua, bahwasanya syariat kita ini memerintahkan atau melarang, kalau itu pasti maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Kalau maslahatnya murni, contohnya tauhid. Contohnya tauhid. Salat. Kalau maslahatnya rajihah atau maslahatnya yang lebih besar, contohnya zakat. Zakat lebih besar maslahatnya. Ada mafsadatnya tidak? Ada. Uang kita terkurangi. Hasil kerja dikurangi. Ya. Tadi mafsadatnya kecil dan maslahatnya lebih besar. Khamar. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Riba. Ya. Riba. Ada maslahatnya tidak? Ada apa? Anam, itu untuk larangan apa? Apaan salah? Ini kita masih apa? Perintah ya, masih berkaitan dengan perintah. Contoh lain seperti haji. Haji. Haji ada mafsadatnya tidak? Ada. Harus mengeluarkan uang, meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan anak-anak, meninggalkan pendidikan anak-anak. Ini satu kewajiban juga. Banyak. Tetapi di sana ada yang maslahat yang rajihah. Maslahat yang lebih besar sehingga disyariatkan haji. Ya, sehingga disyariatkan haji. Begitu juga jihad fi sabilillah. Meninggalkan keluarga, anak, pendidikannya dan seterusnya. Ada mafsadatnya, tetapi maslahatnya lebih besar. Itu maslahatnya lebih besar. Begitu juga larangan. Nah, sekarang kita masuk ke larangan. Tadi perintah, sekarang masuk ke larangan. Larangan yang murni mafsadatnya, kerusakan yang murni seperti syirik. Perbuatan syirik sudah tidak ada tawar-menawar, sudah itu mafsadat sudah. Semuanya mafsadat. Semuanya kerusakan. Semuanya rusak. Mana yang rajihah? Mana mafsadat yang rajihah? Contohnya tadi khamar. Ya, khamar. Emang ada maslahatnya khamar? Atau ya? Ada. Jualan laku. Ya kan? Merasa tenang sesaat dan seterusnya. Begitu juga riba. Riba ada maslahatnya. Orang yang meminjamkan dapat untung dan seterusnya. Tetapi mafsadatnya apa? Rajihah. Kerusakannya ini lebih besar. Kerusakannya lebih besar. Maka hal itu dilarang di dalam agama. Nah, ini kaidah penting, ya. Kaidah penting dalam agama. Sehingga perkara yang mafsadatnya ini rajihah, setiap perkara yang mafsadatnya rajihah, kerusakannya ini lebih besar, maka itu dilarang di dalam agama. Maka itu dilarang dalam agama. Tidak perlu nunggu ada dalil dari Rasulullah SAW. Nyari-nyari dalil. Misalkan tentang rokok. Ya enggak ada, dulu enggak ada rokok. Kita lihat di sini. Mafsadatnya bagaimana? Kerusakannya bagaimana? Ya. Kerusakannya bagaimana? Kembali kepada perkataan Syekhul Islam. Nah, kata beliau, fal wajibat wal mustahabbat la budda an takuna al maslahatu fiha rajiha 'an al mafsadah. Kewajiban-kewajiban ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan kewajiban yang agung. Sementara kata beliau, kewajiban-kewajiban itu dan perkara-perkara yang mustahabbat, perkara yang mustahab, yang sunnah, itu mesti maslahatnya ini lebih unggul, lebih besar daripada mafsadatnya. Hal ini apabila masuk kepada kategori yang kedua tadi. Walaupun yang pertama itu khalisah. Setiap kewajiban itu khalisah. Atau apa? Rajihah. Ya, seperti itu. Mesti ada maslahatnya itu lebih baik daripada mafsadatnya. Iz bihada bu'isatur rusul. Karena disebabkan inilah diutusnya para rasul. Ya, karena sebab inilah diutusnya para rasul. Wa unzilatil kutub, dan diturunkannya kitab. Itu tadi seperti kaidah yang disebutkan tadi, bahwasanya syariat ini tidak memerintahkan satu perkara kecuali yang maslahatnya murni atau rajih, lebih besar. Begitu juga tadi melarang sesuatu perkara. Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan, qala Allah taala wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai perkara apa, tidak menyukai kerusakan. Bal kullu ma amara Allahu bihi fa huwa shalah, bahkan setiap yang Allah perintahkan fa huwa shalah, maka itu merupakan kemaslahatan. Waqad asnallahu ala shalahi wal muslihin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji terhadap perkara yang baik dan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Di antaranya beliau membawakan ayat walladzina amanu wa amilussolihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fadzammal fasad wal mufsidin, wa dzammal fasad wal mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala mencela kerusakan dan orang-orang yang merusak. Fi ghairi mawdhi'in, di berbagai tempat, yaitu di berbagai ayat. Fa haitsu kanat mafsadatul amri wan nahyi a'zham, maka sekiranya kerusakan, ya, kerusakan ini, perhatikan, sekiranya kerusakan amar ma'ruf dan nahi munkar ini lebih min maslahatihi, dari kemaslahatannya, dari kebaikannya, lam yakun mimma amarallahu bihi, tidak termasuk perkara yang diperintahkan terhadap hal tersebut. Jadi kalau ada satu kemungkaran, ya, ada satu kemungkaran, kemudian seseorang ingin menutup kemungkaran tersebut, tetapi akibatnya ini, ya, mafsadatnya lebih besar. Akibat perbuatan dia menutup kemungkaran ini, akibatnya lebih besar mafsadatnya. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, lam yakun mimma amarallahu bihi. Ini tidak termasuk perkara yang Allah perintahkan. Tidak termasuk perkara yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena dari awal sudah kita jelaskan kaidah dalam syariat ini. Kaidah dalam syariat ini, Allah tidak memerintahkan satu perkara kecuali maslahat itu adalah rajih, apa maslahat itu murni, khalisah atau rajihah. Berarti kalau tidak seperti itu, bukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Nanti kita sinkronkan dengan kondisi sekarang supaya lebih difahami. Qala rahimahullah ta'ala, wa in kana wa in kana qad turika waj. Nah, lihat kata beliau, perhatikan, wa in kana qad turika wajibun wa fu'ila muharram. Walaupun telah terjadi ditinggalkannya satu kewajiban dan dilakukannya satu perkara yang haram. Ya tadi yang perkara munkar tadi. Perkara yang munkar tadi sudah dilakukan. Atau perkara yang wajib ditinggalkan. Tetapi apabila ketika ada amar ma'ruf nahi munkar ini terhadap munkar yang tadi, kemudian muncul kemungkaran yang lebih besar, maka pada hakikatnya itu tidak diperintahkan di dalam Islam. Idzil mu'min, karena seorang mu'min alaihi ayyattaqillaha fi ibadillah, karena seorang mukmin hendaklah dia bertakwa kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah. Walaysa alaiha dahum, dan tidak ada hak bagi seorang mukmin ini memberikan hidayah kepada mereka. Maksudnya dia ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya apa? Supaya orang itu apa? Mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Itu kan tujuannya. Maka karena dia tujuannya ini supaya orang lain mendapat hidayah, maka hendaklah dia mengikuti aturan-aturan agama, aturan syariat. Tidak perlu dia melanggar syariat. Tidak perlu dia melanggar syariat. Karena hidayah ini ada di sisi Allah. Ada di tangan Allah. Karena mereka ini tidak bisa memberikan hidayah. Mereka hanya sekedar perantara. Karena di awal sudah kita katakan bahwasanya tujuan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah supaya mereka mendapatkan hidayah. Supaya mereka mendapatkan hidayah. Maka harus mengikuti rambu-rambunya, tata caranya. Karena ketika mereka melanggar tata cara amar ma'ruf nahi munkar, pertama mereka sudah melakukan apa? Kesalahan syariat. Yang kedua, mereka belum pasti memberikan hidayah kepada orang yang dia ingkari. Belum pasti. Sehingga berapa kali lipat kemungkaran yang terjadi. Ya. Belum kalau kemungkaran tersebut apabila diingkari akan lebih atau muncul kemungkaran yang lebih besar. Nah. Wahada min makna qaulillahi ta'ala, dan ini termasuk kepada makna firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Hendaklah kalian menjaga diri kalian. Ini yang pertama. Menjaga diri kita sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. La yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Tidak ada yang bisa membahayakan kalian. Man dhalla idhtadaitum. Orang yang tersesat apabila kalian sudah mendapatkan hidayah. Qala rahimahullah ta'ala, qala syarihu hafizahullah ta'ala, al-amru bil ma'ruf an-nahi 'anil munkar laysat lahu maslahah fi hadzal amr li dzatihi. Ani li dzati nafsihi. Al-amiru bil ma'ruf, orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang melarang kepada yang munkar, dia tidak memiliki kemaslahatan li dzatihi. Ya. Pada zatnya. Wa innama hadfuhu wa gharduhu ayyakuna an-nas salihin muslihin. Akan tetapi tujuan dia, maksud dia, yaitu menjadikan manusia ini menjadi orang yang soleh dan orang-orang yang memperbaiki. Muhtadina ilal haqqi qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Mereka mendapat petunjuk kepada kebenaran secara ucapan, amalan dan i'tiqad. Walihada kana alaihi, dan karena ini bagi dia awalan yang pertama, arifu fi amrihi wa nahyihi. Dia berlemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad jarat 'adatun nas bi mahabbati may yarfaqu bihim wa yashaqu 'alaihim, dan merupakan satu perkara yang kebiasaan manusia, mereka menyukai orang yang lemah lembut kepada mereka. Wa yashaqu 'alaihim, sama yaitu berlemah lembut kepada mereka. Lima huwa mutaqarrirun indahum min mubadalatil ihsan bi ihsan, dan ini merupakan perkara yang sudah mutaqarrir, yaitu mutaqarrir sudah tertanam pada diri mereka, yaitu diri manusia, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Wal'iqabu 'ala tarkil wajibat aw fi'lil muharramat hadza liman lahu dhalik wa huwa al-hakim aw ar-rajul fi ahli baitihi. Dan hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram, maka ini pantas bagi dia. Wa huwa al-hakim, dan Allah adalah al-hakim yang maha, zat yang maha menghukumi. Awir rajul fi ahli baiti, atau seorang suami di keluarganya. Artinya kata beliau, pada asalnya adalah seorang berlemah lembut terhadap orang yang dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi tidak menafikan seorang ini bersikap tegas ketika menghukum apabila ada yang bersalah. Ya, apabila ada yang bersalah. Sebagaimana seorang suami, ya, yang menghukum istrinya, anaknya ketika mereka bersalah. Kemudian tsanian yang kedua, an-nadhru fil maslahah. An-nadhru fil masalihi wal mafasid, yaitu melihat kepada perkara maslahat dan mafsadat. Wa maraddu hadza ila syar', dan patokannya adalah kepada syariat. La ila mujarradil akal, bukan kepada akal semata. Fal mufsadatu wal maslahatu tuzanu bi mizani syara', maka mafsadat dan maslahat itu ditimbang dengan timbangan syariat. Fa in kanatil mafsadatu rajihah 'alal maslahah, fa in kanatil mafsadatu rajihah 'alal mafsadah, apabila mafsadat itu lebih besar daripada maslahatnya, turikal amru wan nahi, ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa in kanatil maslahatu rajihah amara wa naha, apabila maslahatnya ini lebih besar, maka silakan atau boleh bagi dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hakama wa hakum ba'dul adillati 'ala wujubin nadhri hal al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fil masalih wal mafasid min ayat tanzil al-karim min sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min an tuhsa. Kata beliau, dan inilah beberapa dalil wajibnya seorang melihat maslahat dan mafsadat dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Di antaranya, qala Allah taala wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa, yang beribadah kepada selain Allah, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, maka mereka pun akan mencela Allah dengan permusuhan, kebencian, bighairi ilm, tanpa ilmu. Hadhil ayah, ayat ini tadammanat nahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabbi alihatil musyrikin. Terkandung di dalamnya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sesembahan-sesembahan musyrikin. Wa illatu dzalika wal hikmatu minhu, wal hikmatu minhu, alasan hal tersebut dan hikmah dari pelarangan tersebut, anna hadza yujarri'ul musyrikin ala sabbillah, bahwasanya hal ini membuat orang-orang musyrik ini lebih berani mencela Allah, lebih berani mencela Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fasabba alihat al-musyrikin wa tasfihiha wa maqtiha hadha qurbatun min al-qurab. Nah, ini perhatikan kata beliau, kata Syekh Ubaid hafizallahu taala, maka ketahuilah bahwasanya mencela sesembahan orang-orang musyrik dan membodoh-bodohkannya dan membencinya, ini merupakan qurbah, merupakan ibadah, ya, merupakan ibadah kepada Allah. Mencela sesembahan orang-orang musyrik merupakan ibadah. Allati yuhibbuhullah azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Lakin lamma tarattaba 'alaiha, akan tetapi ketika hal tersebut mengakibatkan, yaitu mencela sesembahan orang-orang musyrik ini mengakibatkan min sabbillahi azza wa jalla, menyebabkan dicelaknya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha la tusab, maka sesungguhnya tidak boleh dicelak sesembahan orang-orang musyrik. Wa innama yubayyinu lahum anna hadhihi ma'budatin batilatan, bahwasanya sesungguhnya batilatun. Naam, wa inna ma yubayyinu lahum anna hadhihi ma'budatin batilatun, sesungguhnya dijelaskan bagi kepada mereka bahwasanya sesembahan mereka itu batil. Wal ibadatu al khalisatu hiya mahdun haqqullah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya ibadah yang murni hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. La syirkata fiha, tidak ada sekutu di dalamnya, dalam peribadatan kepadanya. La limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin wala abdin salihin min ibadillah. Tidak pula kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabi yang diutus, dan tidak pula kepada hamba yang salih dari hamba-hamba Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa minas sunnati, dan dari sunnah. Kisah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yaitu kisah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ra'sul munafiq bil Madinah, yaitu kepala tokoh munafik di Madinah. Qala qawluhu su, qala qawlata su'in, au qawlatan su'in, qawlata su'in, qala qawlata su'in, au qawlati su'in. Dia mengatakan ucapan yang jelek atau beberapa ucapan yang jelek. Wa minha, dan diantaranya. Di antara apa? Ucapan si munafik ini, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lain raja'na ilal madinati la yukhrijanna la'azzu minhal adal. Apabila kita kembali ke Madinah, sungguh akan kami keluarkan orang-orang yang apa? orang-orang yang mulia, minha dari Madinah Al-Adal, menjadi orang-orang yang hina. Yang maksud Al-Azal di sini adalah kaum muslimin. Mereka ingin mengeluarkan kaum muslimin setelah dari pulang perang. Falam membalagat, maka ketika sampai ucapan ini, afadilah sahabat wa khiyarahum, orang-orang mulia dari sahabat dan orang-orang terpilih, aminhum al-Faruq radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, yaitu diantaranya Umar al-Faruq, ista'dana Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa, Umar izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatli hadzal munafiq al-khabith, meminta izin untuk membunuh munafik yang buruk ini, yang busuk ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtul ashhabah, jangan sampai manusia berkata bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena secara zahir dari orang-orang yang luar, di orang-orang luar, bahwasanya Abdullah bin Salul ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqat lu ra'sul nifaq fil Madinah fihi maslahah, maka membunuh tokoh munafik di Madinah ini merupakan maslahat, merupakan maslahat. Wa hiya qatlu dabirah, qatlu dabirahu, yaitu diantaranya memutus para pengikutnya, sehingga pengikutnya apa, takut ketika dibunuhnya siapa, si munafik ini, Abdullah bin Salul. Wa irhab, wa irhabu man kana ala syakilatihi min isabatihi, dan menakut-nakuti orang yang sejenisnya dari kelompoknya. Hadhi maslahatun lil islami wa ahlihi, ini merupakan maslahat bagi Islam dan kaumnya, kaum muslimin. Lakin madza yataraddafu ala dzalik, akan tetapi apa yang mengakibatkan atau apa akibat yang terjadi dari maslahat tersebut kalau dibunuh? Kalau dibunuh ke maslahat, tapi apa yang terjadi? Ini merupakan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kata beliau, mata alakin mada ya tarattabu ala dalik, akan tetapi apa yang, apa akibat apa yang terjadi setelah itu? Ya tarattabu mafsadatan akbar, mengakibatkan mafsadat yang lebih besar. Wa yasanni man arada ayyuslim, yaitu larinya orang, wahiyatan yuman arada ayyuslim, yaitu larinya orang yang ingin masuk Islam. Fayaqulun unzuru, mereka mengatakan, unzuru, lihatlah, ila hadar rajul, kepada orang ini, yaitu kepada Nabi Muhammad, alladhi yadu ila sillah, yang dia menyeru, mengajak kepada silaturahmi, wa ilal bir, dan kepada kebaikan, wa ila taqwa, dan menyeru kepada ketakwaan, wa ila haqnid dima, dan apa, menyeru dan melarang atau menjaga darah, yaqtul ashabah, ternyata dia membunuh sahabatnya. Fakafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatlihi li hadhil mafsadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan untuk membunuhnya karena mafsadatnya lebih besar. Nah. Wal maqsudu, dan maksudnya, annahu yajibu awwalan 'ala man arada ay ya'mura aw yanha al-'ilmu, fa innahu bil-'ilm yastati'u an yastati'u an-nadhra fil mafsada wal masalih ayyuhuma arjah. Maksudnya di sini, wajib yang pertama kepada orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ilmu. Karena sesungguhnya dengan ilmu, dia bisa melihat mana mafsadat pada maslahat, mana yang lebih rajih. Nah, maka kalau kita melihat kondisi sekarang berkaitan dengan berkaitan dengan kondisi fenomena yang tadi disebutkan di awal, maka banyak sekali mukhalafah terhadap syariat. Inginnya dia mengingkari satu kemungkaran. Mengingkari satu kemungkaran. Mukhalafah yang pertama, dia sudah melakukan kemungkaran ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu melakukan protes terhadap waliul amr, terhadap waliul amr. Ini yang pertama, sudah melakukan dosa, ini munkar. Padahal dari awal sudah disebutkan, ya, sudah disebutkan. Walaupun dia mengambil fatwa ulama, waila bukan ulama, mufsid, ya, seorang perusak, perusak Islam, ya, perusak Islam. Nah, dan ini sudah ma'ruf tentang kerusakan orang ini. Kemudian yang kedua, mafsadatnya ini lebih besar. Mafsadatnya lebih besar. Kenapa? Dia ingin mengingkari satu orang ini yang melakukan apa? Penghinaan terhadap Al-Qur'an. Tetapi muncul di mana-mana pengumpulan kekuatan orang-orang Nasrani, terutama di daerah-daerah mayoritas Nasrani. Ini menimbulkan mafsadat kepada kaum muslimin. Mafsadat kepada kaum muslimin, terutama di daerah-daerah apa? Minoritas, yang kaum muslimin di situ adalah minoritas. Jelas ini mafsadatnya ini lebih besar. Dia ingin mengingkari satu orang ini. Mengingkari satu orang. Padahal selesai, kalau menurut akidah Ahlus Sunnah selesai, diserahkan kepada pemerintah. Mereka yang mengurus. Sampaikan nasihat kepada mereka. Sudah. Kemudian yang, kalau yang ini sudah terjadi. Artinya sudah terlihat gelagat-gelagatnya dan indikasi-indikasinya. Mereka sudah mengumpulkan, tinggal menunggu komando di titik-titik mayoritas mereka. Yang jadi korban kaum muslimin. Yang menjadi korban kaum muslimin yang minoritas di satu tempat, yang di situ orang-orang kufar mayoritas. Kemudian yang ketiganya, ini bisa mengakibatkan caos, ketidakamanan. Dan ini seluruh akan merusak apa? Tatanan masyarakat. Semua akan merugi ketika apa? Ketika negara ini tidak aman. Atau ketika satu daerah ini tidak aman. Sudah akan merusak semua, aktivitas semua rusak. Dagang semuanya aktivitas. Hatta aktivitas dakwah kaum muslimin, dakwah al-sunnat, apa? Terhambat. Terhambat. Mafsadatnya banyak. Ya, mafsadatnya banyak. Allah musta'an. Maka dari ini, hendaklah ahlus sunnah wal jamaah menjaga diri. Ya. Menjaga diri dan tidak terpancing dan seterusnya. Ya. Dan tentunya hal ini dipantau, mereka tahu. Mereka atau pemerintah tahu. Ya, mereka pemerintah sudah tahu. Akan tetapi ini merupakan penegasan, ya, penegasan kepada antum semua khususnya, dan umumnya kepada kaum muslimin dan kepada ahlus sunnah yang lainnya, untuk mengamalkan, ya, untuk mengamalkan pelajaran-pelajaran akidah dan manhaj Ahlus Sunnah. Sehingga ketika dia mengamalkan, dia selamat insyaAllah ta'ala. Tetapi ketika tidak diamalkan, sudah akan tergelincir. Seperti si ini, yang mengambil fatwa, Ja'far Saleh. Ya Ja'far, Ja'far Saleh. Dulu dia ini, kita enggak ada apa-apanya dari sisi ilmu. Ya, dia belajar ilmu lebih lama tentang akidah Ahlus Sunnah, tetapi dia tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Nah, tidak ada artinya. Maka apa yang kita pelajari hendaklah kita amalkan. Terutama dalam perkara-perkara yang pokok ini, perkara-perkara yang pokok. Dan lebih utama lagi ketika terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah, ketika kita berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah, insyaallah selamat. Mudah-mudahan tanbih ini bisa bermanfaat dan tausiah ini bisa bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Fa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.